Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis nomor yang ke-9 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang menjelaskan tentang wajibnya bagi kaum muslimin untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang dia larang, dan termasuk di antara dua kebinasaan yang menyebabkan binasanya orang-orang sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin adalah dua perkara. Yang pertama adalah katsratul masail, terlalu banyak bertanya dalam pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendatangkan manfaat. Pertanyaan-pertanyaan ta'annud yang menunjukkan sikap berlebih-lebihan mereka dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mereka selalu menyelisihi dan menyimpang dari petunjuk nabi-nabi mereka, sehingga dengan kedua hal ini mereka pun menjadi binasa, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, insyaAllah Taala, kita memasuki hadis yang ke-10 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala tayyibun, la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tayyib, dan Allah tidak menerima kecuali tayyib. Yang dimaksud tayyib di dalam bahasa Arab adalah tahir, yang menunjukkan kesucian dan disucikan dari berbagai perkara-perkara yang menunjukkan kekurangan. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tayyib. Artinya Allah itu suci. Dan Allah itu disucikan dari berbagai perkara-perkara yang merendahkan kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini menunjukkan bahwa tayyib merupakan salah satu di antara al-asmaul husna, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna, Yang dimaksud husna adalah nama-nama yang paling baik, yang berada di puncak kebaikannya, tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Dan kita mengetahui bahwa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak sekali. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qadir, Al-Ghafur, Al-Alim, dan yang lainnya dari nama-nama Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim dan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Nah, di antara nama Allah adalah At-Tayyib. Yang dimaksud At-Tayyib adalah Allah subhanahu wa ta'ala suci pada zatnya, suci pada nama-namanya, suci pada sifat-sifatnya, dan pada perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari zat Allah. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari nama-nama Allahu Jalla wa'ala. Bahwa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu husna. Husna itu jamak dari ahsan. Artinya yang paling baik. Tidak ada kekurangan. Berbeda dengan manusia. Terkadang di antara manusia ada yang diberi nama oleh orang tuanya Ahmad. Tapi akhlaknya bejat. Padahal dia memiliki nama Ahmad. Ahmad artinya orang yang terpuji. Tapi kita melihat akhlaknya buruk. Maka ini tidak baik. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama Allah mengandung sifat-sifatnya. Yang mana nama Allah subhanahu wa ta'ala merupakan nama Allah yang paling baik. Tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Yang di dalamnya terkandung sifat-sifat yang maha mulia dan maha agung. Tidak ada kekurangan dan celaan sedikit pun. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Dan Allah memiliki sifat yang sangat tinggi dan sangat mulia. Walaupun mungkin pada asal kata, asal lafadznya sama dengan yang dimiliki oleh makhluk. السَّمْعُ وَالْبَصَرُ. Allah memiliki sifat mendengar dan melihat. Manusia juga mendengar dan melihat. Tapi jangan kita menyamakan antara pendengaran Allah dengan pendengaran manusia. Kalau pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah mendengarkan setiap suara, sekecil apapun itu. Bahkan yang terbetik dalam diri kita, didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Tidak ada yang tersamarkan sedikit pun dari Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang diucapkan oleh makhluknya. Sama sekali tidak ada yang tersamarkan. Beda dengan pendengaran manusia. Dalam jarak tertentu, dalam batas tertentu, dia sudah tidak bisa lagi mendengarkan. Ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bernama Khawlah bintu Tha'labah. Nah, Khawlah bintu Tha'labah ini, pada saat dia bersama suaminya, tiba-tiba terjadi pertengkaran di antara keduanya. Suaminya marah. Ketika suaminya ini marah, maka dia mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, kamu ini seperti punggungnya ibuku. Ini namanya lafaz zihar. Kamu ini seperti punggungnya ibuku. Ya. Kalimat yang seperti ini di zaman jahiliyah dahulu itu dianggap oleh mereka talak, termasuk lafaz perceraian. Kalau dia mengatakan kamu ini seperti punggungnya ibuku, ya, berarti bokongnya dia sama dengan bokongnya ibunya, disamakan, berarti enggak boleh didatangi. Dianggap talak pada zaman jahiliyah dahulu. Khawlah bintu Tha'labah mendengarkan suaminya mengucapkan itu. Lalu kemudian dia diam. Suaminya keluar karena marah. Keluar, bertemu dengan teman-temannya. Setelah itu dia masuk lagi ke dalam rumahnya. Setelah tadinya dia marah, begitu masuk ke dalam rumahnya ingin mendekati istrinya dan ingin berkumpul dengan istrinya. Kata Khawlah, tidak. Saya tidak ingin mendekati kamu. Bukankah tadi kamu telah mengatakan anti alayya ka dhahri ummi? Tadi kamu telah mengatakan kamu ini seperti punggungnya ibuku. Saya tidak akan mendekati kamu sampai saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang hukumnya. Apa hukumnya ketika suami mengatakan ini? Ya. Maka dia tidak ingin mendekati suami. Khawatir jangan sampai enggak boleh. Lalu kemudian dia pun hendak berangkat. Ketika dia hendak berangkat cari pakaian, enggak punya pakaian. Ya, akhirnya dia pinjam ke tetangganya. Tetangga sebelah rumahnya ada seorang wanita muslimah yang kemudian meminjamkan kepadanya hijab sehingga dia keluar dengan berhijab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terjadilah dialog di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khawlah bintu Tha'labah yang mengadukan perkara ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Terjadi perbincangan di antara keduanya. Aisyah di sebelah kamar tidak mendengarkan apa yang diperbincangkan oleh keduanya. Ya. Apa yang diadukan oleh wanita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pada saat Khawlah mengadukan hal ini kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan kepada beliau firman-Nya. Biasanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan pada beliau firman-Nya, beliau dalam keadaan kesulitan, ya. Seakan-akan memikul beban yang sangat berat sekali, yaitu wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Aisyah pernah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau diturunkan pada beliau wahyu walaupun di musim yang sangat dingin sekali udaranya, beliau dalam keadaan berkeringat. Keluar mengucur keringat dari tubuh beliau. Subhanallah. Karena beratnya wahyu. Setelah itu kemudian beliau pun menyampaikan wahyu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah telah menurunkan firman-Nya, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguh Allah telah mendengarkan perkataan seorang wanita yang mengadu kepadamu wahai Muhammad, dan dia mengadukan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengarkan dari atas langit yang ketujuh. Sementara Aisyah radhiyallahu taala anha di samping kamar di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan wanita tersebut, tidak mampu mendengarkan percakapan mereka berdua. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, Subhanallah alladzi wasi'a samahul aswad. Maha suci Allah yang maha luas pendengarannya. Jadi enggak bisa disamakan. Pendengaran makhluk penuh dengan berbagai macam kekurangan. Sedangkan pendengaran Allah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala itu thayyib. Allah itu suci pada zat-Nya. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk menisbahkan kekurangan kepada Allah. Seperti orang-orang musyrikin, ma qadarullah haqqa qadarih. Mereka tidak mendudukkan Allah Subhanahu wa taala pada kedudukan yang sebenarnya. Apa kata mereka? Allah itu memiliki anak perempuan. Mereka menganggap bahwa malaikat itu adalah banatullah. Anak-anak wanitanya Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Orang Nasara mengatakan bahwa Isa bin Maryam itu anaknya Allah. Ta'ala Allahu amma yaquluna ulun kabira. Ini adalah dusta dari mereka. Allah itu thayyib, suci. Namanya suci. Sifat-sifatnya mulia. Perbuatan-perbuatannya tidak satu pun dari apa yang telah diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan itu pasti ada hikmahnya. Itu pasti ada hikmahnya dan itu menunjukkan thayyibnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqbalu illa thayyiba, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Yang suci pula, yang halal. Ya. Allah tidak menerima kecuali yang halal, yang baik-baik. Oleh karena itu, amalan tersebut yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang saleh. wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Semua manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Ikhlas dalam beramal dan saleh, mengamalkan amalan yang saleh. Apa itu amalan yang saleh? Yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan agama ini. Ya. Selain itu tidak diterima. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang telah pernah kita bahas, hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang kami tidak pernah memerintahkannya, tidak pernah menganjurkannya, maka amalan itu tertolak karena tidak saleh. Yang diterima itu hanyalah yang saleh, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang beramal, dia menganggap baik salat duhur 5 rakaat. Ya. Lalu kita tanya, kenapa kamu salat duhur 5 rakaat? Beda kalau seorang lupa, ya, lalai. Ya, lain perkara, dia bisa sujud sahwi. Tapi orang ini ditanya, kenapa kamu salat 5 rakaat? Ya kan lebih bagus. Tambah banyak rakaat tambah bagus. Benar enggak itu? Ya batil. Karena bukan itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau ada orang yang sholat maghrib, sengaja sholat maghrib 4 rakaat, padahal dia mengetahui bahwa Rasulullah mengajarkan 3 rakaat, maka amalannya mardudun, tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada akhir ayat dalam surat Al-Kahfi, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan 2 syarat diterimanya amalan. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, ada 2 syarat. Ya. Ada 2 persyaratan. Seorang kalau mau menjadi pegawai negeri, biasanya kan ada syarat-syaratnya. Siapa yang ingin jadi pegawai negeri, maka syaratnya demikian dan demikian. Siapa yang ingin jadi karyawan Pertamina, syaratnya demikian dan demikian. Tidak asal masuk begitu saja. Maka demikian pula dalam hal amal yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu diseleksi. Ada yang ditolak, ada yang diterima. Yang mana yang diterima? Ada 2 syaratnya. Barang siapa yang hendak bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Dan yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ikhlas dan mutabaah, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Kata Fudail bin Iyad, salah seorang ahli ibadah di zamannya dari kalangan tabi'in, pada saat beliau menjelaskan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Tabarak, ketika beliau menjelaskan firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian agar Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Apa yang dimaksud orang yang paling baik amalannya itu? Kata beliau, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling mencocoki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diterima oleh Allah dari amalan. Dari harta, Allah tidak menerima harta kecuali yang halal. Ya, makanan, Allah tidak menerima dari seorang apabila dia makan kecuali yang halal. Ya. Makanya nanti disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang itu terbiasa makan dengan makanan yang haram, minum dengan minuman yang haram, menghasilkan harta yang haram, dia mengisi perutnya dengan makanan yang haram dan minuman yang haram, maka ini tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, karena menunjukkan orang ini sudah tidak lagi baik, sudah diisi dengan berbagai macam virus dan kotoran. Sehingga kata Rasulullah SAW, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Setiap hari kerjanya makan makanan yang haram. Setiap hari kerjanya korupsi. Setiap hari kerjanya rishwah, mau disogok, dan seterusnya. Ya. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan seorang, tidak menerima harta seseorang kecuali yang baik-baik walaupun dia menginfakkan. Kalau misalnya ada seorang koruptor, hasil dari korupsinya karena saking besarnya ya, miliaran ataukah triliunan menang ya, berhasil. Lalu kemudian dia mengatakan untuk 1 miliar ini, ya, dari keuntungan korupsinya, untuk 1 miliar ini saya peruntukkan untuk membangun masjid. Ya, terima enggak itu? La yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kalau ada seorang buka kafe khamr, ya, buka restoran bir, minum-minuman yang memabukkan, tambah lagi perbuatan-perbuatan kemaksiatan di dalamnya, para penari-penari telanjang di dalamnya, lalu kemudian orang diundang menghasilkan ya uang yang cukup banyak, kata pimpinan restoran ini, ya walaupun saya ini orang berbuat maksiat, tapi sekali-kali beramallah, sumbang ke pesantren ya, untuk bangun masjid dari hasil restoran yang haram ya, yang haram. Jangan sampai ada yang mengatakan loh Ustaz mengharamkan buka restoran. Tidak. Nah, yang haram lalu alasan dia untuk diinfakkan jalan Allah, la yaqbalu illa thayyiba, Allah tidak menerima kecuali yang halal, yang baik. Oleh karena itu, apabila ada seorang, para ulama berfatwa, ya, Syekh bin Baz dan yang lainnya dari kalangan para ulama, kalau misalnya ada seorang, ya, yang memiliki uang yang haram, sebagai contoh, seorang nyimpan uangnya di bank, asal hukumnya enggak boleh, kecuali dalam kondisi darurah, ya, takut kecurian dan lain sebagainya. Lalu menghasilkan bunga yang banyak. Tentunya dia tidak dibolehkan untuk memanfaatkan bunga tersebut. Ya, untuk keperluan-keperluan pribadinya. Dan tidak diperbolehkan bagi dia untuk mengeluarkannya dengan niat infak. Kenapa? Karena bukan harta yang thayyib. Nah. Lalu gimana penyelesaiannya? Dia ingin membebaskan dirinya dari bunga bank. Nah, apa solusinya? Boleh dia keluarkan, boleh dia serahkan ke fasilitas umum, tapi jangan dia berniatkan bahwa itu sedekah. La yaqbalu illa thayyiba, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang thayyib, yang baik. Jangan meniatkan bahwa dia mendapatkan pahala dari situ. Sekedar takhallus. Dia ingin menyelamatkan diri dari harta yang haram. Ya, sumbang untuk jembatan misalnya. Sumbang untuk buat jalan. Nah, arahkan ke sana. Ya, jangan dikasih makan kepada anak-anak. Jangan dibeli makan kepada keluarga. Bahaya menyebabkan doa seorang tidak lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kaum mukminin sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan Wahai sekalian Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah dengan amalan yang saleh. Ini Allah perintahkan kepada Rasul. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman tentang orang-orang mukminin, perintah kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Maka sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul, Allah juga memerintahkan kepada kaum mukminin dengan perintah yang sama, yaitu makan dari yang halal, yang baik. Oleh karena itu, ciri seorang muslim yang baik, dia selalu memilah-milah makanan, membedakan mana yang haram, mana yang halal. Berbeda dengan orang yang menunjukkan keburukan dia, tidak memilah-milah, apa saja dimasukkan ke dalam perutnya, tidak peduli halal dan haramnya. Nah, ketika Nabi SAW berjalan, lalu kemudian beliau mendapatkan satu biji kurma, lalu beliau mengatakan, laula akhsha an takuna minas sadaqah la akaltuha, kalau lah aku tidak khawatir jangan sampai kurma ini termasuk sedekah, aku akan memakannya. Tapi karena khawatir jangan sampai itu kurma sedekah dan Nabi tidak boleh makan dari sadaqah, maka beliau tinggalkan, beliau tidak memakannya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala pernah memuntahkan kembali makanan yang telah beliau makan, khawatir jangan sampai beliau makan makanan yang haram. Beliau muntahkan kembali. Ya, karena tawarru'nya beliau. Sikap kehati-hatian, jangan sampai doa beliau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa asal hukumnya apa yang Allah perintahkan kepada Rasul, maka itulah yang Allah perintahkan kepada kaum mukminin. Apa yang dikerjakan oleh Rasul, maka itulah yang boleh dikerjakan oleh kaum mukminin, kecuali apabila ada pengkhususan. Kecuali apabila ada pengkhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama tidak ada pengkhususan, maka hukumnya adalah hukum yang umum, sifatnya umum untuk Rasul dan untuk umatnya. Apa yang Allah perintahkan pada Rasul, maka itulah yang Allah perintahkan pada umatnya. Kecuali yang dikhususkan. Seperti contoh, menikah lebih dari empat. Bagi Nabi SAW, beliau diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menikahi siapa saja, dengan jumlah berapa saja, lebih dari empat. Sedangkan umatnya tidak diperbolehkan. Ghailan ketika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Muslim pada waktu di zaman jahiliyah, beliau memiliki istri sembilan. Ketika dia datang kepada Rasulullah menanyakan tentang istri-istrinya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Taliq khamsan wa dharil baq." Ceraikan yang lima, adapun yang empat biarkan. Atau amsik arba'an wa taliqil baqi. Tahan yang empat dan celaikan yang lainnya. Empat dibatasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antara kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bolehnya bagi Nabi Alaihi Salatu Wasallam untuk menikahi seorang wanita yang datang kepada beliau menawarkan dirinya walaupun tanpa disertai mahar. Boleh. Kalau selain Rasulullah tidak boleh, harus pakai mahar. Dan itu syarat dalam pernikahan. Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiy in arada an-nabiy an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Seorang wanita apabila dia menyerahkan dirinya kepada Rasulullah, ya, dan itu khusus bagi Rasulullah, bukan untuk kaum mukminin. Jadi boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi wanita yang datang dirinya menyerahkan dirinya kepada Rasulullah untuk dinikahi walaupun tanpa mahar. Boleh. Tapi itu khusus bagi Nabi, bukan untuk kaum mukminin. Kalau ada seorang wanita datang menyerahkan diri, nikahilah aku mas. Ya. Boleh saja, tapi pakai mahar. Tapi dengan mahar. Tanpa mahar tidak boleh, haram hukumnya. Ini kekhususan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi perlu diketahui, belum diketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang pun dari wanita yang pernah menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Ada beberapa wanita yang mereka datang menyerahkan dirinya, namun yang zahir bahwa semuanya ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga puasa wisal, menyambung puasa. Ya, misalnya kalau hari ini dia makan sahur, lalu setelah itu dia berpuasa sampai maghrib, dia tidak berbuka. Malam harinya dia tidak membatalkan puasanya. Sampai sahur dia belum membatalkan puasanya. Dia ingin lanjut ke hari yang kedua. Nah, pada hari yang kedua dia berpuasa sampai maghrib, baru setelah itu dia membatalkan puasanya. Artinya dia sambung satu puasa dengan puasa yang berikutnya. Maka ini juga termasuk dari kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah menjadi pendapat jumhur mayoritas dari kalangan para ulama. Selama tidak ada pengkhususan, hukumnya sama. Apa yang Allah perintahkan kepada Rasul, itulah yang Allah perintahkan kepada kaum mukminin. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena pembahasan ini cukup panjang, ya, maka untuk pertemuan kita di pagi hari insyaallah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan faedah dari apa yang kita jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita mendapatkan faedah dari apa yang kita sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.